mengapa membisu, membikin hatiku merasa ragu. Kasih, usahlah kau malu, katakan padaku rasa hatimu. Aku datang dengan harapan membawa cinta budi. Lupakan saja kenangan yang mengusik jiwamu. Kasih, janganlah berduka, marilah bersama bertemu mesra. Jiwamu.